Balari-lari, bukannya kijang, pandang tajammu adimu waro. Kami menari jotari indah. Ladies and gentlemen, performance by News Populer, Remix. Kita goyang lagi, bro. Ampun jamaah.